Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Umu Leli di Aceh. Nah, orang tua kami sakit sudah 7 tahun. Allah syukur. Kesadarannya hanya 70%. Yeah. Jadi menurut dokter tidak akan sembuh gitu. Yeah. Jadi untuk puasanya kami membayar fidyah setiap tahun. Yang saya ingin tanyakan, karena sudah orang sudah tidak sadar, bagaimana dengan salatnya Pak Ustadz? Karena di daerah kami sering orang sakit seperti itu, kalau sudah meninggal nanti digantiin salatnya. Ya, kalau sudah meninggal dia dibayarkan fidyah untuk salatnya. Sebentar Umu Leli, 70% sadarnya maksudnya apa? Kadang sadar, kadang pingsan, kadang sadar, kadang pingsan gitu? Bukan begitu Pak Ustaz, maksudnya sudah tertidur begitu, hanya matanya saja yang terbuka. Tapi akal diajak bicara masih bisa? Tidak bisa sama sekali, tidak bergerak. Seperti kalau faham, kalau dia memerintahkan sesuatu, faham atau tidak? Tidak bisa berbicara, tidak bisa apa-apa. Jadi itulah di daerah kami. Allah alam, kalau seperti ini, tidak wajib sholat, tidak wajib diberikan fidyah. Karena akalnya sudah hilang. Ya, tidak wajib diberikan fidyah. Dan tidak wajib, dan tidak ada kewajiban sholat. Karena kewajiban sholat dan kewajiban berpuasa itu bagi orang yang berakal. Bagi orang yang berakal. Tapi zakat fitrah, iya. Selagi masih hidup, zakatul fitrah dikeluarkan. Fidyah puasanya tidak. Tidak perlu dikeluarkan. Dan sholat tidak ada kewajiban sholat. Karena akalnya tidak ada. Wabillahi taufiq.